الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan pada hari ini kita sampai pada poin yang ke-9, disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala musabaqatul imam, termasuk di antara hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah mendahului al-imam, liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ama yakhsha ahadukum إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. حديث متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidakkah takut salah seorang kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, yakni sebelum imam mengangkat kepalanya, kalian telah mengangkat kepala kalian, apakah pada saat bangkit dari ruku' atau ketika bangkit dari sujud, kalian mengangkat kepala kalian terlebih dahulu daripada kepala imam. Tidak takutlah salah seorang kalian ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sa himar, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah Azza wa Jal menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita larangan seorang makmum mendahului imam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam seseorang yang mendahului imamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti kepalanya dengan kepala keledai atau mengganti bentuknya menjadi bentuk keledai. Beliau mengatakan, "Ama yakhsha ahadukum?" Tidakkah takut salah seorang kalian? Al-khasyah, al-khasyah, al-wajal, al-khawf, al-rahbah, ini merupakan lafaz-lafaz yang berbeda namun memiliki makna yang berdekatan. Ada beberapa perbedaan, namun al-khasyah yang dimaksud di dalam hadis ini maknanya sama dengan al-khawf. Ama yakhsha'i, ama yakhafu ahadukum, tidakkah takut salah seorang kalian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau bentuknya seperti bentuk keledai. Ketika dia mendahului mengangkat kepalanya dari kepala al-imam di dalam sholat, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Ada sebagian dari kalangan para ulama membawa hadis ini kepada maknanya secara zahir, bahwa bukanlah satu hal yang mustahil di mana Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk seseorang mamsukh, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah merubah orang-orang Yahudi dahulu menjadi keledai, menjadi babi, menjadi kera. Maka bukan satu hal yang mustahil ketika seorang mendahului imamnya di dalam salat, Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai. atau Allah Azza wa Jal merubah bentuknya menjadi bentuk keledai, menunjukkan dicelanya perbuatan tersebut, mendahului al-imam. Dan dikuatkan itu dengan riwayat yang lainnya, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalb. Ada sebagian riwayat dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala mengganti kepalanya dengan kepala anjing. Sebagian dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah mempermisalkan tentang kebodohan seseorang seperti bodohnya himar, seperti bodohnya keledai dalam hal menjalankan dan mengamalkan apa yang diwajibkan kepadanya di dalam sholat dan dalam mengikuti al-imam. Dan pendapat ini mengatakan bahwa demikian banyak dari mereka yang mengerjakan sholat, bahkan di antara mereka banyak yang mendahului imam, namun belum pernah ada kejadian bahwa kepala seorang berubah menjadi kepala keledai atau bentuk seorang berubah menjadi bentuk keledai. Sehingga yang dimaksud di sini adalah menjadikan akhlaknya seperti akhlak keledai yang menunjukkan buruknya dan bodohnya. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para fuqaha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau tatkala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa tabi'u al-muqtadi la yataqaddamu ala matbu'ihi wa qudwatihi. Seorang yang mengikuti imam maka tidak diperbolehkan mendahului yang diikutinya dan yang menjadi qudwahnya. فَإِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَانَ كَالْحِمَارِ الَّذِي لَا يَفْقَهُ مَا يُرَادُ بِعَمَلِهِ. Sehingga ketika dia mendahului imamnya, maka dia kedudukannya seperti keledai yang tidak faham apa yang dimaksud dari amalannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Permisalan seorang yang berbicara sementara khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, dia berbicara, dia ngobrol, itu seperti keledai yang membawa buku. Dia memikul buku-buku tersebut dalam keadaan dia tidak memahami apa isi dari kitab-kitab itu. Lalu kata beliau, وَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ إِسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ وَالتَّعْذِيرَ الَّذِي يُرْدِعُهُ وَأَمْثَالَهُ. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan ini, mendahului imam, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman, ta'zir, yang membuatnya jerah, dia dan yang semisalnya. Kama ruya an ibni Umar annahu ra'a rajulan yusabiqul imam fadarabah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau melihat ada seorang laki-laki, dia mendahului imam di dalam sholatnya. Maka Abdullah bin Umar memukulnya. Dan beliau mengatakan, La wahdaka sallaita wala bi imamika iqtadaita. Engkau tidak sholat sendirian, dan tidak pula engkau mengikuti imam kamu. Tidak kamu sholat sendirian, sehingga ketika kamu sholat sendiri, kamu bebas kapan kamu ruku, kapan kamu sujud, terserah kamu. Tapi ini kamu tidak sholat sendirian, tapi imam pun kamu tidak mengikutinya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengingkarinya dan memukulnya. Sehingga yang zahir dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini juga menerangkan bahwa ini sebuah permisalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bodohnya, yang menunjukkan bodohnya seseorang yang mendahului imamnya di dalam melaksanakan sholat. Namun bagi pendapat yang membawa hadis ini secara makna hakiki, pun tidak, bukan suatu hal yang mustahil. Semuanya dengan kudratullah, dengan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adanya seorang yang melakukan pelanggaran tersebut bukan berarti siapa yang melanggar maka dia langsung mendapatkan hukuman dengan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Tidak langsung demikian. Yang jelas ini merupakan zajr syadid, teguran yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap seorang yang mendahului al-imam. Oleh karenanya, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, hukum ini tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman ini lalu dikatakan bahwa mendahului imam hukumnya makruh. Bahkan ini merupakan perkara yang diharamkan. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama tentang diharamkannya mendahului al-imam. Dan dalam hal ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, keadaan makmum, keadaan seorang makmum terhadap imamnya, ada empat keadaan. Yang pertama, makmum mendahului al-imam. Yang kedua, makmum terlambat, tertinggal dari gerakan al-imam. Yang ketiga, gerakan makmum sama dengan gerakan imam, menyamai gerakan imam. Sama rukuknya, sama ketika dia sujud, dan yang lainnya. Dan yang keempat, mengikuti al-mutaba'ah. Maka di sini ada empat keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Musabaqatul imam, mendahului al-imam, at-takhalluf anil imam, terlambat dari mengikuti gerakan al-imam. Yang ketiga, muwafaqatul imam, menyamai gerakan al-imam. Dan yang keempat, mutaba'atul imam, mengikuti al-imam. Adapun keadaan yang pertama, yaitu musabaqatul imam, mendahului al-imam, mendahulunya dalam melakukan satu rukun dari rukun-rukun salat misalnya. Seperti dia sujud terlebih dahulu sebelum sujudnya imam. Dia i'tidal terlebih dahulu sebelum i'tidalnya al-imam. Maka ini merupakan perkara yang diharamkan. Berdasarkan banyak riwayat, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun asal hadis ini terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Maka apabila imam telah bertakbir, maka barulah kalian bertakbir. Dan jangan kalian mengucapkan takbir sebelum imam mengucapkan takbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Dan apabila imam ruku', barulah kalian ruku'. Jangan kalian ruku' sebelum imam ruku'. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamida, maka hendaknya kalian mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Dan jangan kalian sujud sebelum imam sujud. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un. Apabila imam salat berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini, Kata beliau, al-amru bil ittiba' ya'ummu jami'al ma'mumin. Perintah untuk mengikuti imam ini mencakup seluruh makmum. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makmum mengikuti al-imam. Sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makmum mendahului al-imam. Yang menunjukkan bahwa mendahului al-imam termasuk di antara perkara yang diharamkan. Lalu jika kita telah mengetahui bahwa hal ini merupakan hal yang diharamkan, maka muncul pertanyaan dan permasalahan yang berikutnya. Apakah seorang yang mendahului al-imam yang dia telah melakukan perkara yang haram menyebabkan batalnya sholat yang dikerjakan? Maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang mendahului al-imam ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang sengaja mendahului al-imam. Maka orang yang sengaja mendahului al-imam dalam keadaan dia mengetahui imam belum mengerjakan, dia sudah mengerjakan. Dalam hal ini ada perselisihan, ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholatnya batilah, sholatnya batal. Dan ini pendapat Al-Zahiriyah dan pendapat Al-Imamu Ahmad dalam satu riwayat. Al-Imamu Ahmad mengatakan laisa fi sabqil imami sholat, tidak ada sholat bagi seorang yang mendahului imam. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, itu pendapat jumhur, mayoritas para fuqaha, mengatakan bahwa dia telah berbuat keburukan, namun sholat yang dia kerjakan, tidak rusak, dalam artian sholatnya sah. Namun dia telah melakukan satu perbuatan yang haram. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tatkala menyebutkan pendapat jumhur, beliau mengatakan wa ma'al qawli bitahrim fal jumhur ala anna fa'ilahu ya'zam, bahwa meskipun mereka berpendapat diharamkannya, namun mayoritas para ulama berpendapat pelakunya berdosa, namun hukum sholat yang dikerjakan hukumnya sah. Maka ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Dan pendapat yang pertama, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sebab imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Maka ketika dia mendahului al-imam, maka dia telah melakukan apa yang dilarang di dalam sholat. Wa an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan dalam hal ini menyebabkan rusaknya sholat yang dikerjakan karena mengikuti imam hukumnya wajib dalam sholatul jamaah. Sehingga tatkala dia mendahului sebelum imam mengerjakan, sama halnya seperti dia mengerjakan sholat sebelum waktunya. Dia telah mengerjakan dalam keadaan waktunya belum masuk, sehingga dia melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Maka dia mendahului al-imam dan dia melakukan sesuatu yang haram yang menyebabkan batalnya sholat yang dikerjakan. Ini berkenaan tentang seorang yang sengaja mendahului al-imam. Adapun seorang yang tidak sengaja mendahului al-imam, dia menyangka bahwa imam telah ruku', padahal tidak. Mungkin dia salah dengar, ya. Mungkin dia salah memperkirakan, dia menyangka bahwa imam telah ruku', ternyata imam belum ruku'. Maka yang demikian tidak membatalkan sholatnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَمَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ صَلَاتَهُ. Dan apa yang dia lakukan sebelum imam karena sahu, bukan sengaja, maka ini tidak membatalkan sholatnya. لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاتِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهَ سَهْوًا. Karena dia menambah di dalam sholat apa yang merupakan bagian dari jenis sholat tersebut, namun dia melakukannya karena tidak sengaja. فَكَانَ kama law zada ruku'an aw sujudan sahwan wa dhalika la yubtil bisunnati wal ijma'. sebagaimana halnya seorang yang menambah ruku atau menambah sujud dalam keadaan dia tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan sholatnya berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma' dari kalangan para ulama. Maka ini keadaan yang pertama bagi seorang yang mengikuti al-imam di mana dia mendahului imamnya dalam gerakan salat. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.